pasukan goyang mana semuanya. Monggo Mbak Dia. Joget lo ya, joget. Ada kesandalan gak Betron? Ayo, maju-maju. Kalian yang buri. Cinta yang dulu kita bina, kini telah layu di dalam hati. Suwok karena raya sudah. Oh iya, ngajak mundur-mundur. Apa sayang lagunya?